Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita telah memasuki pembahasan ayat terakhir dalam Kitab Tauhid atau Muqaddimah Kitab Tauhid sebelum memasuki bab yang pertama dari Kitab Tauhid ini. Ayat yang terakhir itu adalah Al-Wasayal Ashr. Kalau al-huquq asyara, nah, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba hakadha wal yatama wal masakin ila akhiril ayah. Nah, ini al-huquq al-asyara. Nah, barakallahu fikum. Ayat al-wasaya al-ashr. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ila akhir yang akan kita bahas pada hari ini. Apa kaitannya dengan Kitab Tauhid? Apa kaitannya dengan Kitab Tauhid? Kenapa ayat ini disebutkan dalam bab ini? Nah, karena larangan untuk berbuat syirik yang itu adalah lawan daripada tauhid, berarti perintah untuk berbuat tauhid diletakkan oleh Allah pada ranking pertama, peringkat pertama dari 10 wasiat yang disebutkan di dalam ayat tersebut. 10 wasiat yang disebutkan dalam ayat tersebut atau tiga ayat tersebut. Nah, diletakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala perintah bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik atau larangan berbuat syirik yang mengandung perintah untuk bertauhid pada peringkat pertama, menunjukkan bahwa at-tauhid adalah perkara terbesar dan terpenting dalam Islam dan menunjukkan bahwasanya syirik merupakan a'zamudz dzunub, perkara terbahaya, yang paling berbahaya di dalam dinil Islam. Ini bentuk pendalilan dari ayat Al-Wasayal Ashr. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Kenapa tidak menyatakan dalam ayat ini atlu ma harramallahu alaikum? Kenapa menyatakan atlu ma harrama rabbukum alaikum, pakai rabbukum bukan harramallah? Yakni Allah memilih kalimat rabbukum untuk lebih mengingatkan mereka, lebih mudah di dalam mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Kenapa? Karena rabb itu mengandung makna rabbukum ay khaliqukum. Kemari aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh rabb kalian. Siapa rabb kalian itu? Khaliqukum, pencipta kalian. Ini yang mau mengharamkan sekarang. Wa malikukum, dan sekaligus dia Allah yang memiliki kalian secara mutlak. Ini yang mau mengharamkan. Bukan sembarang pihak, tetapi rabb. Dan mudabbirukum, yang mengatur kalian, razikukum, memberi rizki kepada kalian. Ini yang akan mengharamkan sekarang. Jadi diingatkan dengan kalimat rabb. Fahimtum ya ikhwan? Faidah di sini ada sebuah perkara penting yang perlu untuk kita ambil sebagai pelajaran, bahwasanya ketika kita hendak mendakwai, mengajak kaum muslimin awam yang mereka itu belum mengerti siapa Allah, mereka belum mengerti kedudukan Rabbul Alamin, mereka belum mengerti Sejauh mana kebesaran Allah? Sebelum kita memulai untuk mengajak mereka bertauhid atau mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, sebelum kita menjelaskan tentang makna syirik, tentang makna ibadah secara umum, kita memulai kepada mereka untuk mengenalkan siapa itu Rabb. Kita perlu sebutkan kepada mereka bahwa Allah itu Khalik, menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, menciptakan tumbuhan dari tidak ada menjadi ada. Wa malikukum, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebagai malik, penguasa kalian secara mutlak, yang memiliki kalian, namanya memiliki dan kepemilikannya bersifat mutlak. Dia berhak untuk mengatur secara mutlak dan wajib satu-satunya untuk diibadahi. Wa mudabbirukum, dan dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Pohon mangga ini tumbuhnya di musim panas. Ya. Pohon ini tumbuhnya di musim hujan. Allah turunkan hujan pada musim tertentu, Allah hentikan di musim tertentu. Allah terbitkan matahari dari arah timur dan terbenam di arah barat dalam jangka waktu tertentu. Tidak kemudian 24 jam matahari itu terus bersinar. Allah mengatur itu semua. Allah memberi kehidupan, memberi nyawa, memberi oksigen, memberi paru-paru, memberi ini dan itu. Semuanya Allah yang mengaturnya. Yang hidup di atas bumi dapat rezeki, yang hidup di dalam tanah dapat rezeki, yang hidup di dalam lautan mendapat rezeki, yang hidup di udara dapat rezeki. Semua ini adalah Ar-Rabb. Perkenalkan kepada mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebelum menyebutkan tentang wasaya, wasiat-wasiat yang wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya, Allah mengingatkan mereka dengan sifat rububiyah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Tidak menyatakan ma harramallah. Tidak menyebutkan sifat uluhiyah. Tetapi Allah menyebutkan sifat rububiyah. Ma harrama rabbukum 'alaikum antum. Di sini hal penting ketika kita berdakwah. Tidak kemudian kita menyatakan ini apa? Ini syirik. Ini enggak boleh. Ini harus bertauhid. Enggak, kita ketika menyampaikan tauhid uluhiyah pun, sebelum kita memasuki poin-poin tersebut, kita menyebutkan dan mengingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah. Ini sekarang pembahasan misalkan tentang hukum al-isti'anah kepada Allah. Bahwa isti'anah itu adalah ibadah. Sebelum kita menjelaskan itu, kita jelaskan bahwa Allah itu Rabb. Siapa Rabb? Khaliq. Siapa Rabb? Malik. Siapa Rabb? Al-Mudabbir, Al-Razid, Al-Muhyi, Al-Mumit. Sehingga bangkit semangat untuk bertauhid, sehingga mereka mengenal bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk dimintai tolong, tidak ada yang berhak untuk dimintai keselamatan dalam kehidupan, tidak ada yang berhak untuk dimintai rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau bahas tentang tawakal, wajibnya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada benda-benda, tidak bertawakal kepada makhluk. Ingatkan tentang kebesaran Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini. Sehingga dengan itu biiznillah dengan mudah umat mengenal tauhid. Dengan mudah wa biiznillah azza wajal umat meninggalkan kesyirikan. Dan ini uslubun Qur'ani. Uslub Qur'ani, cara, metode Qur'an di dalam menyampaikan. Dan ini akan kita bahas nanti insyaallah taala. Sebelum kita mengakhiri bab ini atau sebelum menginjak bab yang berikutnya insyaallah taala, dari adillatut tauhid yang belum disebutkan di dalam kitab tauhid ini, yang insyaallah akan menambah dan melengkapi beberapa hal penting lainnya. Qala rahimahullah wa qawlu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Pernyataan alla tusyriku bihi syai'an Di sini mencakup segala bentuk syirik. Syirkun akbar atau syirik asghar. Ay la tusyriku bihi ay billah syirkan asghar atau akbar. Dan syai'an di sini mencakup semua pihak selain Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyriku bihi syai'an nabiyan kana. Baik itu seorang nabi, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Malakan kana, atau dia seorang malaikat. Rajulan salihan kana, jinnian, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini atau hal itu diambil dari kalimat syai'an. Hati-hati, kalau ditanya apa fungsi kalimat syai'an, Allah tidak menyatakan la tusyriku billah, tidak, tetapi ditambah, diyakinkan la tusyriku bihi syai'an. Nah, nakirah yang menunjukkan ketika nakirah ini berada dalam konteks la tusyriku, ya, berfungsi secara umum mencakup banyak hal, mencakup banyak pihak. Syai'an di sini mencakup nabi, mencakup malaikat, mencakup jin, mencakup manusia, dan semuanya dari makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, kita sudah bahas tentang wajibnya melakukan birrul walidain. Loh, Allah di sini menyatakan akan menyampaikan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Lah kok ihsan kepada walidain disebutkan? Berarti haram? Jawabannya tidak. Yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabil walidain ihsana, yakni Allah mengharamkan kepada kalian uququl walidain. Faham ya ikhwan? Allah mengharamkan kepada kalian apa? Uququl walidain. Nah, ini maksudnya. Hati-hati, wa qawlu wabil walidaini ihsana, diperintah untuk berbuat ihsan kepada walidain mencakup larangan untuk apa? Uququl walidain. Perintah atau larangan untuk berbuat syirik berarti mencakup madza ya siddiq? Allah yahdina wa iyyaka. Mahdi mencakup madza? Rahmah. Ahsanta, mencakup tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi, alla tusyriku bihi syai'an mencakup perintah larangan berbuat syirik, mencakup perintah sebaliknya. Apa? Perintah untuk bertauhid. Perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua mencakup secara sebaliknya larangan untuk melakukan hukuk al-walidain. Nah, qala wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang diharamkan yang ketiga, wasiat yang ketiga yang Allah haramkan setelah syirik dan hukukul walidain adalah Allah mengharamkan kepada kalian untuk membunuh anak-anak kalian. Naam, nahnu narzu'u min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab al-imlaq. Apa itu al-imlaq? Imlaq itu artinya al-faqr. Al-imlaq artinya apa? Al-faqr. Min imlaq maknanya adalah min faqr. Min di sini diberi nama min as-sababiyah. Artinya jangan kalian, perhatikan, min ini diberi nama min as-sababiyah. Diberi min apa namanya? As-sababiyah. Nah, min apa namanya Pak Kirjo? As-sababiyah. Apa maksudnya sababiyah? Yakni makna ayat, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kefakiran. Ini maksudnya min sababiyah. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Jadi min itu macam-macam, nanti antum pelajarin dalam lughatul Arabiyah. Nah, kalau yang di ayat ini namanya min as-sababiyah. Sehingga makna ayat adalah wala taqtulu auladakum min imlaq ay min bisababil imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab atau dikarenakan apa? Kefakiran al-imlaq. Jangan, kata Allah. Nahnu narzukukum. Masya Allah. Nah, ya sudah. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ketahuilah, kata Allah, aku yang memberi rizki kepada kalian dan aku pula yang memberi rizki kepada mereka, anak-anak kalian. Nah, aku yang memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian sekaligus. Ini yang tercantum di dalam ayat yang sedang kita bahas. Di dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan, nah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini yang di dalam ayat yang sedang kita bahas di kitab Tauhid. Perhatikan sekarang. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Akulah yang memberi rizki kepada kalian, wahai para orang tua yang takut miskin dikarenakan banyaknya anak. Aku yang beri rizki kepada kalian, bukan kalian yang dapat rizki sendiri. Aku yang memberi kepada kalian. Kemudian wa iyyahum, dan mereka, anak-anak kalian yang mau lahir itu, yang memberi rizki dan menjamin rizkinya aku, kata Allah. Disebutkan dahulu orang tuanya yang penakut ini tadi, ya, yang penakut dan sok merasa bahwa rizki di tangannya dia. Nah, diingatkan sama Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Tetapi di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau ini min imlaq, di surat Al-Isra khasyata imlaq. Coba perhatikan. Minnya diberi nama min apa? Sababiyah. Artinya dengan sebab kemiskinan. Jangan, kata Allah, jangan seperti itu. Nah, kalau ini sekarang yang di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, Allah menyatakan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir, ya. Khawatir apa? Miskin. Kalau yang pertama, kemiskinan sudah ada karena cuma guru SD atau guru TK, jangan banyak-banyak anaknya. Nah, karena miskin, ya. Jadi kemiskinannya sudah terjadi, memang realitanya miskin gitu lah. Akhirnya takut anaknya dibunuh. Ini di masa itu dulu. Kalau di sekarang lebih ilmiah sedikit menurut mereka. Lebih kemasannya lebih baik dibandingkan Quraisy. Kalau Quraisy punya anak, bunuh, pendam, selesai. Kenapa? Karena sebagian mereka miskin. Jadi takut kalau punya anak semakin miskin akhirnya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang di dalam surat Al-Isra ini, kemiskinan belum terjadi. Kemiskinannya belum terjadi. Ya alhamdulillah lah. Kalau tadi guru SD ini dosen. Nah, akhirnya apa? Ditakut-takutin. Nanti kalau banyak anak, yang satu anak sehari 100 ribu, kalau 5 berarti 500, sebulan 100 ribu, kalau 5 berarti berapa? 500 ribu. Waduh, gaji anak 600 ribu, padahal nah, untuk listrik, untuk air, untuk pajak ini, untuk itu, waduh repot, cukup 2 aja. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, Nah, ini mereka. Quraisy enggak mau ruwet kalau Quraisy dulu. Gampang wis, enggak ada pakai pembatasan-pembatasan sudah. Lahir ruwet, ya, selesai. Gitu. Nah, sekarang ini sok dikemasi dengan cara-cara yang nampaknya ilmiah. Nah, fahimtum ya ikhwan? Khasyata imlak. Karena kekhawatiran. Ana ulangin sekarang. Perbedaan ayat ini dengan yang di surat Al-Isra adalah kalau yang pertama ini di surat apa ini? Al-An'am. Ini kemiskinannya sudah terjadi. Memang realitanya miskin. Akhirnya dibunuh anak-anaknya karena kemiskinan yang sudah terjadi. Kalau yang di surat Al-Isra, kemiskinan belum terjadi. Atau sudah ada tapi khawatir tambah miskin. Ya. Ini yang di surat Al-Isra. Bentuknya kekhawatiran. Yang di dalam surat Al-Isra dalam bentuk apa? Kekhawatiran. Kalau yang di dalam surat Al-An'am sudah terjadi kemiskinan. Walaupun ada bentuk kemungkinan kekhawatiran itu masih ada, cuma pada ayat surat Al-Isra lebih tegas kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu Allah kemudian menyatakan setelah ini nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nah, coba perhatikan di sini narzukukum di surat Al-Isra narzukuhum. Bisa difahamin? Pada surat Al-An'am narzukukum awalan baru wa iyyahum. Kalau di dalam surat Al-Isra narzukukum baru narzukuhum baru wa iyyakum. Coba perhatikan ini. Ini satu. Ini dua. Coba sekarang dibalik. Ini dua, ini satu. Kenapa? Allah mempertegas dalam surat Al-Isra ini. Anda khawatir kan? Kalian ini khawatir kan? Terhadap kemungkinan datangnya kemiskinan dikarenakan anak-anak. Kalau kalian khawatir ditegaskan oleh Allah. Aku yang memberi rezeki mereka itu anak-anak kalian. Dan termasuk kalian juga. Jadi ya, kemiskinan yang kalian khawatirkan karena datangnya anak-anak itu, semua itu adalah dusta. Karena aku yang memberi rizki kepada anak-anak dan termasuk kalian. Bisa difahamin ya ikhwan? Ini faedah daripada kedua ayat tersebut. Dan ini wasiat yang keberapa? Yang ketiga dari 10 wasiat. Nah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wasiat yang keempat. Dan janganlah kalian berbuat fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Baik, perbuatan keji itu adalah jenis perbuatan keji yang nampak oleh mata manusia ataupun perbuatan keji yang tidak nampak. Zina dan yang semisalnya. Atau makna yang lain, janganlah kalian berbuat perbuatan keji yang memang nampak kepada seluruh manusia bahwa itu perbuatan keji. Ataupun batana, perbuatan keji yang sebagian manusia menganggapnya itu keji, sebagian yang lainnya tidak, karena enggak faham. Ya. Ikhtilat misalkan. Ya, tahu ikhtilat? Itu perbuatan keji apa enggak? Keji menurut yang mengerti bahwa ikhtilat itu adalah fahisyah. Tetapi bagi orang umum tidak faham bahwa ikhtilat itu adalah fahisyah. Maka ikhtilat itu adalah batana ala unasin, perbuatan keji yang tidak nampak pada sebagian umat, tetapi dia zahara pada sebagian yang lainnya. Oleh karena itu Allah menjeneralisir dengan menyatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha. Baik yang nampak, maksudnya dilakukan di depan mata orang dengan terang-terangan, berzina di depan mata orang ataupun tersembunyi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ma dhahara minha, yakni nampak kepada manusia, sebagian manusia bahwa itu adalah fahisha, tetapi kepada yang lainnya masih enggak nampak. dianggapnya biasa-biasa saja. Ya, dianggapnya itu perbuatan yang lumrah saja. Maka kedua jenis ini pun tidak boleh dilakukan. Fahimtum ya ikhwan? Nah. Kemudian kalimat wala taqrabu, Allah tidak menyatakan wala ta'tu, tetapi dengan bahasa apa tadi? Wala taqrabu, janganlah kalian dekat-dekat. Tidak, Allah menyatakan wala ta'tu, janganlah kalian mendatangi. Yang dilarang adalah dekat-dekat. Dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi sampai melakukannya atau mendatanginya. Dekat aja enggak boleh, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melakukan atau mendatangi perbuatan tersebut atau tempat dilakukannya perbuatan fahisyah tersebut. Fahimtum ya ikhwan? Nah, sehingga segala perkara, segala permasalahan yang bisa mengantarkan kepada fahisyah juga dilarang dalam ayat ini. Sehingga kalimat wala taqrabu, Allah tidak menyatakan wala ta'tu atau wala taf'alu, Allah tidak menyatakan la taf'alu, jangan kalian berbuat, tetapi Allah menyatakan wala taqrabu, jangan kalian dekat-dekat kepada perbuatan fahisyah. Nah, ini mengandung makna balaghah yang luar biasa. Maknanya adalah kalau dekat-dekat aja enggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Makna yang kedua adalah juga setiap perkara yang menjadi wasilah pengantar untuk sampai kepada perbuatan fahisyah itu pun dilarang, bagian daripada kandungan yang dilarang oleh ayat ini. Bisa dipahami ya ikhwan? Nah, ana ulangi supaya minggu depan tidak ada yang menyatakan belum dijelaskan. Kalimat wala taqrabu mengandung makna pertama, kalau mendekat saja tidak boleh kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, apalagi sampai mendatanginya atau melakukannya. Sehingga Allah enggak perlu menyatakan wala taf'alu. Kalau Allah menyatakan la taf'alu, mungkin ada orang menyatakan kalau dekat-dekat enggak apa-apa. Nah, ini makna pertama. Makna kedua, kenapa Allah menyatakan wala taqrabu dan tidak menyatakan wala taf'alu atau tidak pula menyatakan wala ta'tu? Faedahnya adalah setiap perkara atau permasalahan yang bisa menjadi wasilah pengantar untuk sampai kepada perbuatan fahisyah pun dilarang melalui ayat ini. Kemudian yang berikutnya, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ada jiwa-jiwa, nyawa-nyawa yang tidak boleh dilayangkan atau ditumpahkan darahnya, yang tidak boleh dibunuh, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalimat illa bil haq maksudnya dengan alasan yang hak, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh. Nah, ini maksud daripada ayat. Sebelum kita membahas siapa itu jiwa-jiwa yang larang dilarang untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, perlu diketahui bahwa perintah atau kalimat wala taqtulu an-nafsa, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ini adalah larangan yang bersifat umum setelah sebelumnya disebutkan larangan yang sifatnya lebih khusus. Ana ulangi sebelum ana jelaskan. Larangan wala taqtulun nafsa allati harramallah adalah jenis atau bentuk larangan yang sifatnya umum setelah sebelumnya disebutkan larangan yang sifatnya lebih khusus. Tapi sama-sama larangan jangan membunuh, larangan untuk tidak melakukan pembunuhan, Apa itu yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus? Yang sifatnya khusus yang tadi, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan kemiskinan yang menimpa kalian. Ini pembunuhan dilarang. Ya. Tapi sifatnya khusus, yaitu kaitannya dengan anak-anak. Pada yang berikutnya ini sifatnya umum, termasuk juga anak-anak yang tadi disebutkan sebelumnya. Faham ya ikhwan? Yang berikutnya siapa yang dilarang untuk dibunuh? Di dalam dinul Islam yang dilarang untuk dibunuh, pertama seorang mukmin muslim. Allah menyatakan "Man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ini yang pertama. Setiap muslim, setiap mukmin haram darahnya untuk ditumpahkan. Yang kedua, al-kafir adh-dhimmi atau kafir dhimmi. Seorang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di bawah perlindungan negara. Seorang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di dalam atau di bawah perlindungan negara. Ini kafir dhimmi. Lawan daripada kafir dhimmi adalah namanya kafir harbi. Ya. Pihak kedua yang dilarang untuk dibunuh adalah kafir apa? Zimmi. Lawan daripada kafir zimmi apa namanya? Harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang telah mengumumkan peperangan terhadap kaum muslimin. Tidak hidup minoritas di tengah-tengah umat Islam. Ini kafir harbi namanya. Nah, kafir zimmi. Nah, siapa itu kafir dhimmi ya anta? Nanang? Apa itu kafir dhimmi? Hah? Orang kafir yang hidup di tengah-tengah orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di bawah perlindungan negara. Nah, makanya diberi nama zimmi. Zimmah itu artinya perlindungan. Jaminan. Perlindungan. Faham tu ya ikhwan? Itu asal kalimat zimmi. Kemudian yang ketiga. Jenis ketiga dari jiwa yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Apa yang dinamakan dengan kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat diberi nama kafir musta'man. Musta'man, bukan pakai ain, bukan musta'man, tetapi musta'man. Nah, empat jenis ini. Keterangannya lebih lengkap insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda. Wasiat yang keberapa sekarang? Yang kelima. Lima apa enam? Enam. Enam. Ayat yang pertama selesai berisi lima wasiat. Sekarang pindah ayat yang keberikutnya, yaitu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekat-dekat ke hartanya anak yatim. Ya. Wala taqrabu. Hati-hati, jangan terlalu dekat sama hartanya anak yatim. Biasanya gampang tergoda. Kenapa? Anak yatim enggak ngerti apa-apa. Nah, kalau orang dewasa titip fulus mungkin masih ngerti. Ditanya gimana perkembangannya sekarang keuangan? Apa saja pengeluarannya? Berapa, tanggal berapa, bisa ditanya. Tapi kalau anak yatim miskin, tidak ngerti apa-apa. Siapa itu al-yatim? Al-yatim itu man mata abuhu walam yablugh. Yatim itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia ayahnya, ya, ayahnya sudah meninggal dunia dalam keadaan dia belum baligh. Kalau ibunya yang mati namanya piatu. Kan ada yatim piatu ya. Nah, yatim piatu katanya kalau mati ayah dan ibunya. Kalau yatim mati ayahnya, kalau mati ibunya piatu. Nah, barakallahu fiku. Enggak ada dalam istilah bahasa Arab piatu. Yang ada yatim aja. Yatim itu man mata abuhu walam yablugh. Yang telah meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Maknanya kalau yang meninggal ibunya bukan yatim. Kesian tuh kasih bantuan itu ada anak yatim loh. Kenapa? Ibunya meninggal. Loh, bukan yatim itu namanya. Yatim itu yang meninggal siapa? Ayahnya. Abu. Kalau meninggal ibunya tidak dinamakan yatim dalam istilah syarak. Kemudian yang kedua, selama dia masih belum baligh. Anu, kalau mau kasih infak ke anak yatim, orang-orang yatim. Mana orang yatim? Itu Pak Anu itu. Umurnya sudah 25 tahun. Bukan yatim ya akhi ini. Nah, barakallahu fiik. Jadi yatim adalah yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Nah, ini yang Allah nyatakan wala taqrabu malal yatim. Jangan sekali-kali kalian mendekat kepada hartanya anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali kalau engkau mendekatnya itu dalam rangka supaya harta itu lebih baik lagi. Nah, dia yakin dengan seyakin-yakinnya kalau dikelola harta tersebut akan lebih penghasilannya dan bisa bertanggung jawab. Kalau kurang, kembalikan. Kalau ternyata gagal, anak yatim ini sudah besar, sudah umur 25 tahun, sudah dulu sebenarnya bapakmu meninggalkan fulus berapa? 10 juta. Terus akhirnya saya pikir waktu itu daripada uangnya 10 juta begitu aja, mungkin 10 tahun ke depan 10 juta sudah enggak ada nilainya, maka itu anak kembangkan jadi toko. Terus gimana, Pak? Aman misalkan atau siapa? Iya, ternyata rugi. Minta maaf, ah, enggak boleh. Kalau gini enggak boleh, harus dikembalikan. Minimalnya 10 juta senilai dengan yang dulu. Nah, jadi berani bertanggung jawab. Ya. Ini maksudnya allati billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati hartanya anak yatim, mau pinjem kah? Enggak boleh. Mau dikelola kah? Enggak boleh. Kecuali kalau ngelolanya itu yakin bahwa itu akan menambah jumlah harta anak yatim tersebut. Nah. Boleh kalau seperti itu. Dipinjem untuk usaha. Esmi yatim kesian lah, biar dia dulu masih kecil. Nah, 10 juta digunakan untuk dagang. Sudah anak ini dewasa, sudah baligh, sudah ngerti uang, sudah bisa bekerja. Mau dikembalikan uangnya nih, dulu ayahmu ngasih 10 juta. Nah, terus anak pinjem untuk anak. Ini saya kembalikan 10 juta, enggak boleh. Ya. Siapa yang ngasih izin minjem? Enggak boleh. Paham tuh ya ikhwan? Kelola, labas. Kalau enggak tinggalkan, diam. Jangan digerak, jangan diambil-ambil. Jangan dikelola, jangan diputer uang itu. Kalau mau diputer dengan yang lebih baik yang bisa mengandung manfaat kepada anak yatim tersebut. Nah. Paham tuh ya ikhwan? Ini maksud billati hiya ahsan. Atau orang tuanya meninggalkan warisan tapi dalam bentuk deposito. Ya, deposito itu apa ya? Hah? Apa deposito? Hah? Nggak paham. Nah, jadi uangnya ditaruh di bank sama bapaknya, didepositokan. Nah, kalau deposito itu uangnya bertambah, gitu kan ya? Bertambah terus, bertambah, bertambah. Tapi riba, haram hukumnya. Hah? Kalau seperti ini cepat wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Harus diambil dan ditaruh di tempat yang selamat. Nah, faham tuh ya ikhwan? Atau, waduh repot sekarang kalau nggak disimpan di bank. Ya jangan di deposito, disimpan di apa? Di tabungan namanya ya. Kalau ada bunganya, jangan kemudian dikasihkan sak bunga-bunganya, jangan. Ini uangnya itu dulu 50 juta ya ini, sekarang 50 juta. Lah, jenis yang kedua ini adalah billati hiya ahsan dalam urusan keakhiratan. Kalau yang pertama billati hiya ahsan dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi boleh dikelola untuk dikembangkan. Tadi 10 juta dikelola, digolang uangnya terus sampai menjadi 20 juta. Masya Allah. Jazakallah khair anta. Nah, kemudian ini bentuk apa tadi? Billati hiya ahsan dalam urusan dunia. Hartanya berkembang. Kalau yang kedua, billati hiya ahsan, usaha mendekati harta anak yatim dalam rangka billati hiya ahsan yang lebih baik lagi dalam urusan akhirat. Diselamatkan dari apa? Riba. Paham ya ikhwan? Baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak kecil ini baligh dan memiliki akal pemikiran yang baik, bisa mengelola uang tersebut. Balighnya berapa? 14 tahun. 14 tahun ternyata masih senang main sepeda motor, wong-wong sana kemari. Jangan dikasihkan dulu. Nah, uang 10 juta bisa habis dalam 15 hari. Nah, yang tadi peleknya gini dibelikan pelek yang bagus lagi. Nanti gasnya diganti dengan ini, kemudian tangkinya digantikan yang ini, bannya yang tadinya gini ganti ban gini. Akhirnya 10 juta habis untuk sepeda motor. Jangan dikasihkan walaupun sudah umur 15 tahun. Hatta 20 tahun kalau masih balul ya, seperti ini enggak bisa meletakkan fulus uang pada tempatnya, ini belum sampai hatta yablugha asyudda, belum. Diserahkan, syuf ini uang, letakkan pada tempatnya, diarahkan, dibimbing ini anak. Kalau sudah gitu baru dikasihkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Ini maksud hatta yablugha asyudda. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Pembahasan ini semua masih panjang sebetulnya, anak yatim dan yang sebelumnya. Tapi kita singkat. Dan hendaknya kalian memenuhi takaran sesuai dengan aturannya, sesuai dengan haknya masing-masing. Wal mizan dan timbangan. Kail itu takaran. Kalau mizan apa? Timbangan. Faham beda timbangan dengan takaran? Nah, harus dipenuhi, jangan dikurang-kurangin. Jangan jadi mutaffifun. Yang Allah nyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nas aw alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan jadi mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Adalah orang-orang yang apabila beli sesuatu minta takarannya sempurna. Diperhatikan, lihat takarannya. Anu mas jeglong dikit. Apa? Oh enggak, kurang. Waduh, pokoknya harus persis. Ini takarannya. Ya. Enggak mau ada jeglongan dikit. Dilihat dulu takarannya. Jangan-jangan ada apanya, batu di dalam atau benjolan-benjolan yang akan mengurangi volume. Perhatikan. Lihat. Nah, ini idza kaluhum wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu alan nasi yastawfun, minta wafa, minta sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, giliran dia yang jual. Ini takarannya itu ya, gelas takarannya dikasih malan atau apa, lilin bawahnya kan enggak ketok. Jadi yang mestinya gini ya, bawahnya jadi gini. Berkurang enggak kira-kira? Kurang, kekurangan ini, pentolannya ini. Awazanuhum yukhsirun, atau menimbang untuk mereka dikurangin juga. Jualan telur, ya, ini bahaya nih. Hati-hati pokoknya yang timbang-timbang ini, hati-hati. Barakallahu fikum. Mestinya sekilo dapat 17. Apa? Kalau dikasih yang agak besaran itu pas sebenarnya lebih dikit aja. Nah, cari, waduh rugi nih anak, cari yang agak tanggung, yang agak tanggung kekecilan. Ini sudah 16 ya, kurang satu telur, taruh yang kecilan. Timbangan masih masih gini, kurang-kurang dikit, ikat wis plastik masuk gini. Paham tum? Iya. Ada perlu kehati-hatian, perlu kesungguhan dan ketakwaan. Dan memang itu sulit. Menimbang dengan persis sulit, Ustaz. Iya, memang sulit. Tapi harus ada usaha. Oleh karena itu Allah menyatakan setelah perintah wa auful kaila wal mizana bil qisti, hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan qist, dengan adil. Bil qisti artinya bil adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini Allah akhiri dengan ini. Kami tidak membebani seseorang kecuali sebatas maksimal yang dia mampu. Sudah nimbang terus. Satu pembeli beli telur 1 kilo, nimbangnya sampai 3 jam. Pembeli yang lainnya ya bubar pulang. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Sudahlah, usaha. Diusahakan semaksimal mungkin untuk persis. Kalau sudah usaha persis, pakai timbangan yang itu, ternyata pembelinya sampai di rumah pakai timbangannya emas, tahu timbangannya emas yang hitungannya per gram itu seret, pakai komputer itu seret agak ya, sampai di rumah, kurang pak, ini ternyata enggak 1000 gram, berapa? 1985 gram, berarti kurang 15 gram. Wah, teliti betul ya. Ya akhi afwan, timbangan anak timbangan ini. Nah, ya sudahlah, kurang lebih. Nah, 15 gram telur lah kayak apa? Nah. Paham tuh ya ikhwan? Sudah berusaha maksimal. Oleh karena itu Allah faham, Allah Rabbul Alamin. Alimul ghaibi wasyahada. Alimu ma kana wa yakunu wa sayakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Oleh karena itu Allah akhiri perintah untuk jujur di dalam perkara timbangan dan takaran ini dengan adil seadil-adilnya. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami sesungguhnya tidak membebani seseorang pun kecuali sebatas maksimal yang dia mampu. Paham tuh ya ikhwan? Nah, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita berusaha untuk memurajaah apa yang sudah kita pelajari. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.